Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Kita masuk di ahkam at-tajwid. Kita masuk di ahkam at-tajwid. Adapun sebelumnya makhraj huruf dan sifat huruf itu semuanya berkaitan dengan al-lughatul arabiyyah, dengan bahasa Arab. Bagaimana mengucapkan bahasa Arab, huruf-huruf arabiyyah dengan baik dan benar, itu tempatnya di yang kemarin kita pelajari makhraj dan sifat-sifat huruf. Sebagian ada yang mengatakan belajar ahkamut tajwid itu tidak penting, enggak wajib. Mungkin yang orang yang mengatakan seperti itu, dia menganggap makhraj dan sifat-sifat huruf itu yang dimaukan dari ahkamut tajwid, padahal tidak. Makhraj dan sifat huruf itu masuknya di bahasa Arab, bahasa Arab. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka kita harus bisa mengucapkan huruf-huruf Arabiyah dengan baik dan benar. Maka wajib baginya untuk mempelajari makhraj dan sifat. Adapun yang dimaksud dengan ahkamu tajwid, maka itu selain makhraj dan selain sifatul huruf. Seperti yang akan kita pelajari sekarang, hukum-hukum nun sakinah dan tanwin, kemudian hukum-hukum mim sukun. Nanti di sana ada tingkatan-tingkatan gunnah dan seterusnya, itu yang dimaukan dari ahkamu tajwid. Adapun makhraj dan sifat itu adalah harus dipelajari bagi siapa yang mau membaca Al-Quran dengan benar. Karena ketika dia tidak mau mempelajari, maka terkadang dia terjatuh dengan kesalahan mengucapkan huruf-huruf Arabiyah. Baik, langsung saja kita masuk pada fasal yang pertama dari ahkamut tajwid. Fasal yang pertama dari ahkamut tajwid yaitu pembahasan tentang hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Ahkamun nun sakinati wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Para penyusun kitab tajwid, kebiasaan mereka mendahulukan pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang nun sukun dan tanwin di awal kitab, karena memang itu adalah pembahasan yang paling mudah dan paling sering kita lewati di Al-Quran, yaitu tentang gunnah-gunnah dan juga nun sukun dan tanwin. Tayyib, ahkamun nun sakinati wa tanwin, hukum-hukum tentang nun sukun dan tanwin. Sebelum kita menyebutkan hukumnya, perlu kita mengetahui apa itu nun sakinah dan apa itu tanwin. Yang pertama, nun sakinah. Yang dimaukan dari nun sakinah adalah an-nun allati la harakata laha. Yang dimaukan dari nun sakinah adalah nun yang tidak berharokat. Huruf nun yang tidak berharokat. Itu adalah nun sukun. Maksudnya nun yang tidak berharokat. Nun sukun tersebut, nun sakinah tersebut ada pada isim-isim. Ada juga pada fi'il-fi'il. Dan juga ada pada huruf-huruf Arabiyah. Jadi al-kalimatul Arabiyah, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada yang bentuknya isim, ada yang bentuknya fi'il, ada yang bentuknya huruf. Tidak ada selain tiga tadi. Maka nun sukun, nun yang tidak berharokat, ada di semua macam tersebut. Ada pada isim, ada pada fi'il, ada pada huruf. Isim seperti misalnya al-an'am. An'am, ini isim. Ada nun sukun di situ. Fi'il seperti yanhauna. Yanhauna, ada nun sukunnya. Atau huruf-huruf, misalnya seperti an, min, dan seterusnya. Ini nun sukun, yaitu nun yang tidak berharokat. Letaknya di mana nun sukun tersebut, yang ada di isim, ada di fi'il, ada di huruf, terletak di tengah atau di akhir. Terkadang terletak di tengah, seperti tadi al-an'am, yanhauna. Terkadang terletak di akhir, seperti min, an. Tidak mungkin di awal kalimat, karena orang Arab tidak memulai kalimat dengan sukun. Tidak bisa memulai kalimat dengan sukun. itu pembahasan itu tentang nun sukun. Kemudian yang kedua tanwin. Apa itu tanwin? Apa yang dimaksud dengan tanwin? Tanwin adalah nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhirul ismi lafzan wa tufariquhu fil khatti wal waqf. Nun tanwin adalah nun sukun yang ada di akhir isim secara lafaz. Nun sukun yang ada di akhir-akhir isim secara lafaz, akan tapi secara tertulis nun sukun tersebut tidak ada. Secara tertulis nun sukun tersebut tidak ada. Ini yang dimaksud dengan tanwin. Nun sukun yang ada di akhir isim secara lafaz, akan tapi secara tertulis nun sukun tersebut tidak ada, maka itu tanwin namanya. Seperti misalnya azaban, azaban di akhir ada tanwin, ada nun sukun secara lafaz, azaban nun sukun, tapi ketika ditulis azaban dengan tanwin, nun sukun tersebut tidak ada, maka itu yang dimaksud tanwin. Nun sukun yang ada di akhir isim secara lafaz, akan tapi secara tertulis tidak ada, hanya pada isim. Adapun nun sukun tadi, nun sakinah, ada pada isim, fi'il dan huruf. Itu nun sukun dan tanwin. Insyaallah itu sudah diketahui bersama, kan, tapi labas. Tidak apa-apa diulang agar lebih diingat lagi. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ahkamun nun sakinati wa tanwin. Hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin dilihat dari sisi bertemunya dia dengan huruf yang setelahnya. Nun sukun atau tanwin dilihat dari sisi huruf yang datang setelahnya. Ini bisa dipahami ya. Nun sukun atau tanwin dilihat dari sisi apa huruf-huruf yang datang setelahnya, bertemu dengan huruf apa saja, itu memiliki empat hukum. Nun sukun atau tanwin dilihat dari sisi apa huruf yang datang setelahnya, bertemu dengan huruf apa, itu memiliki empat hukum. Hukum yang pertama dikenal dengan al-idhar. Hukum yang kedua dikenal dengan al-idgham. Hukum yang ketiga dikenal dengan al-iqlab. Hukum yang keempat dikenal dengan al-ikhfa. Al-ikhfa itu empat hukum yang ada pada nun sakinah dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang datang setelahnya. Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Ada empat hukum. Maka kita mulai dari hukum yang pertama, yaitu izhar. Yaitu izhar. Izhar, al-izhar dalam bahasa Arab maknanya adalah al-bayan, jelas. Al-izhar dalam bahasa Arab maknanya adalah al-bayan, yaitu jelas. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid, apa yang dimaukan dari kata izhar? Qala al-izhar ikhraj kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunnatin zaidatin fil harfil mudhhar. Izhar adalah mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhrajnya. Huruf-huruf tersebut yang dimaukan adalah nun sukun dan tanwin. Mengeluarkan huruf-huruf tersebut, yaitu nun sukun dan tanwin, dari makhraj asalnya. Dari makhraj asalnya, tanpa adanya ghunnah yang berlebihan. Tanpa adanya ghunnah yang berlebihan. Maka di sana tetap ada ghunnah, tapi tidak banyak. Mengeluarkan huruf-hurufnya, yaitu nun sukun dan tanwin, dari makhrajnya, dari makhraj asalnya, tanpa memberikan ghunnah yang berlebihan. Ketika bertemu dengan huruf-huruf berikut, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini izhar dalam istilah ilmu tajwid. Mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhraj asalnya. Sudah kita pelajari nun sukun, nun di mana makhrajnya? An. Di mana makhrajnya nun sukun? Ujung lidah. Gigi. Gigi. Depan gigi. Bagaimana depan gigi? Iya, ujung lidah sama di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi atas. An. Mengeluarkan huruf-hurufnya yaitu nun sukun dan juga tanwin dari makhraj asalnya yaitu ujung lidah dengan gusi. An. An. Mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhraj asalnya tanpa memberikan ghunnah yang berlebihan. Berarti ada ghunnah tapi tidak berlebihan. An. Ada ghunnah, suara dari hidung ada. An. Tapi tidak dilebihkan dengan banyak-banyak. Tidak dibaca an, tapi an, hanya sedikit. Mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhraj asalnya tanpa memberikan padanya ghunnah yang berlebihan. Tatkala bertemu dengan salah satu dari 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Semuanya huruf tenggorokan, huruf halq. Hamzah, ha, tenggorokan paling bawah. Ain, ha, tenggorokan tengah. Ghain, kha, tenggorokan atas. Maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi tersebut, maka hukumnya izhar. Apa itu izhar? Mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhraj asalnya tanpa memberikan ghunnah yang berlebihan. Itu izhar. Bisa dipahami insyaallah, jelas ya. Itu izhar. Kemudian disebutkan terkadang nun sukun atau tanwin tersebut terkadang nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar tersebut yang 6 tadi, itu 6 tadi disebut dengan huruf-huruf izhar. Terkadang nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar dalam satu kalimat dan terkadang dalam dua kalimat. Terkadang bertemu dalam satu kalimat yaitu nun sukun kemudian huruf izhar dalam satu kalimat. Terkadang bertemunya dalam dua kalimat. Nun sukun ada di akhir kalimat pertama, kemudian huruf izhar ada di awal kalimat yang kedua. Nanti akan disebutkan di contoh-contohnya. Adapun tanwin tidak mungkin bertemu dengan huruf izhar kecuali dalam dua kalimat, karena tidak ada tanwin di tengah-tengah kalimat. Maka tanwin pasti di akhir kalimat. Maka huruf izhar ada di awal kalimat yang kedua. Ini letak-letaknya. Nun sukun bertemu dengan huruf izhar dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat. Adapun tanwin bertemu dengan huruf izhar dalam hanya dalam dua kalimat, karena tidak ada tanwin di tengah-tengah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab maknanya kata dalam bahasa Indonesia, bukan kalimat berarti lebih dari satu kata. Itu izhar. Kenapa disebutkan seperti ini? Nun sukun bertemu dengan huruf izhar dalam satu kalimat dan dalam dua kalimat. Tanwin hanya bertemu dalam dua kalimat. Karena nanti akan ada pembahasannya yang berkaitan dengan ini, terkait hukum idgham. Karena idgham nanti ada syaratnya. Ini perlu diingat, yang seperti ini perlu diingat juga. Contoh misalnya nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf izhar dalam satu kalimat dan dalam dua kalimat. Contoh dalam satu kalimat yan auna, yan auna, yan auna nun sukun bertemu dengan hamzah. Hamzah huruf izhar, maka nun sukun dibaca dengan izhar jelas, mengeluarkan dari makhrajnya tanpa memberikan padanya ghunnah yang berlebihan. Maka jangan dibaca yan auna, yan auna, hanya diberikan ghunnah yang sangat sedikit. Yan auna, yan auna, jangan dibaca yan auna, atau dibaca samar seperti ikhfa yan auna, itu juga salah. Karena ketika dibaca yan auna berarti dia tidak mengeluarkan nun sukun dari makhrajnya, akan tapi dilepaskan. Adapun izhar mengeluarkan dari makhraj asalnya, an ditempelkan, an, yan auna. Contoh dalam dua kalimat, man amana, man amana, man ada di akhir kalimat nun sukun, kemudian bertemu dengan hamzah di awal kalimat yang kedua. Man amana, contoh yang bertemu dengan ha dalam satu kalimat dan dalam dua kalimat. Munhamir, munhamir dalam dua kalimat. Man hajara, man hajara bertemu dengan ain. An'amta, an'amta dalam dua kalimat. In 'alaika, in 'alaika ya, dibaca izhar. Begitu pula huruf-huruf izhar yang lain. Adapun tanwin tidak mungkin bertemu dengan huruf izhar kecuali dalam dua kalimat. Kullun amana, kullun amana, fariqan hada, fariqan tanwin bertemu dengan ha dibaca izhar. Fariqan hada, hakimun alim, tidak dibaca hakimun alim, hakimun alim, karena izhar mengeluarkan nun sukun atau tanwin dari makhraj asalnya dan tidak memberikan gunnah yang berlebihan. Hakimin hamid, ya, ini izhar. Jelas insyaallah izhar. Nah, Sofin, apa itu izhar? Tidak ada? Tidak ada. Gunnah, gunnah yang berlebihan. Gunnahnya ada tapi tidak berlebihan. Nanti akan dipelajari di tingkatan-tingkatan gunnah setelah selesai semua nun sukun dan juga pembahasan tentang mim sukun. Nanti ada pembahasan tentang maratibul gunnah, tingkatan-tingkatan gunnah. Mana gunnah yang panjang, mana gunnah yang sedikit, mana gunnah yang paling sedikit. Nah, seperti tadi, izhar gunnah yang sedikit. Nanti di sana ada gunnah yang paling sedikit, yaitu huruf yang berharokat. Nanti akan dipelajari di tingkatan-tingkatan gunnah. Al-muhim di sini izhar tidak memberikan gunnah yang berlebihan, tapi gunnah tetap ada. Itu perlu diingat. Izhar aja ya, cukup ya. Izhar aja ya. Idgham lumayan agak panjang. Izhar saja di murojaah lagi. Sekalian murojaah praktek makhorij huruf dan sifat-sifat huruf. Baik, sekarang insyaallah kita baca surat-surat yang sedang, enggak terlalu pendek untuk mempraktekkan makhorij huruf, sifat huruf dan izharnya tadi. Kita baca surat, kita baca surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah 577, halaman 577. Surat Al-Qiyamah halaman 577. Kita baca surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal. Suaranya dikeraskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan ketika membaca syaiton, syai, makhrajnya ya itu tengah-tengah lidah dengan langit-langit, sudah pernah pelajari. Jadi ya di situ tempatnya, diberikan haknya, makhrajnya yang benar. Jangan dibaca a'udzu billahi minasyaiton syai, syai di makhrajnya. Walaupun memiliki sifat layyinah mudah, tetap dibaca pada makhrajnya. Bukan berarti sifat layyinah itu menghilangkan dari makhrajnya. Sifat layyinah tetap pada makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Perhatikan qalqalah. Membaca qalqalah tetap suaranya bersambung. Jangan ada saktah. Wala uqsimu bin uqsimu uqsimu, jangan dikasih hamzah mati, suaranya bersambung. Wala uqsimu uqsimu, jangan uqsimu ya, ada tadi yang baca seperti itu. Dan juga perhatikan huruf tebelnya, huruf tebel ketika qalqalah masih, dia masih sifatnya tebel. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bukan uq, bukan uq, uq. Lidahnya masih tebal. Setelah qalqalah masih seperti itu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Perhatikan huruf fa-nya, sudah kita pelajari juga. Fa, Ustaz Ahmad, makhrajnya fa di mana? Af. Ya, di ujung gigi seri kebalik, enggak kebalik. Ujung gigi seri atas ditempelkan dengan batnus syafah. Perhatikan batnnya. Batnus syafah as-sufla. Perut bibir yang bagian dalam yang tidak terlihat dari depan. Af. Af, bibir yang bagian dalamnya, bukan di atasnya atau di depan, karena nanti nafasnya terhambat, nanti akan sulit mengucapkan hames dan rohawahnya. Ketika membaca antum di atas bibir pas atau di depannya, hawanya susah untuk keluar. Wala uqsimu bin naf naf, tapi ketika di dalam lebih mudah. Wala uqsimu bin naf nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. Perhatikan qalqalahnya lagi. Najma'a, najma'a, bukan najma'a, najma'a. Jangan ada hamzah mati setelah qalqalah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Nanti akan kita pelajari insya Allah di pembahasan tentang huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf tipis, al-mufakhamah wal-muraqqaqah, dan tingkatan-tingkatannya. Itu nanti huruf tebal yang paling tebal adalah huruf yang berfathah. Huruf tebal yang berfathah setelahnya alif. Bala qadirina, qa paling tebal. Huruf isti'la itbaq yang setelahnya fathah, yang berharokat fathah setelahnya alif. Bala qadirina ala an نسوي بنانه. Apa setelahnya? Bal yuridul insan. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Perhatikan harokat-harokatnya sempurna. Masa harokatnya itu segitu semuanya. Jangan ada yang panjang, ada yang terlalu cepat. Maksudnya yang panjang misalnya ro-nya, itu perhatikan. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ro amam itu terlalu panjang. Yang terlalu pendek misalnya بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Ro, belum selesai pindah. Tapi semuanya sama. Liya liyafjura. Semua sempurna, harokat-harokatnya berpindah dengan teratur. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. فإذا برق البصر. وخسف القمر. وخسف القمر. Tipis, tebel, kemudian tipis lagi, kemudian tebel lagi. Jangan digabung-gabung, yang tipis jadi tebel, yang tebel jadi tipis. Apa tadi? Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Coba bawa Al-Quran aja lah, enggak. Pelan-pelan susah. Pakai Al-Quran lagi. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر شنّ ada tafashi, hawanya menyebar di mulut. Wajumi'ash, yang membantu tafasyi adalah rokhawahnya huruf tersebut. Ketika antum rokhawahnya sedikit, terburu-buru, maka tafasyi akan susah. Wajumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar. Perhatikan yauma idzin, itu izhar yang barusan kita pelajari. Ada ghunnah tapi sangat sedikit. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kalla la wazar. Kalla la wazar. Wawu sama zainya tipis, ro-nya tebal. Jadi jangan yang terpengaruh salah satunya dengan yang lain. Jangan yang tipis terpengaruh dengan yang tebel, atau sebaliknya. Jangan dibaca wazor, zor, zainya jadi tebel, zor, waza. Atau ro-nya terbawa tipis dengan sebelumnya, wazar. Dibedakan satu dengan yang lain. Kalla la wazar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان Yunabba'ul insanu yawma idhim bima qaddama wa akhar. بل الإنسان على نفسه بصيرة Perhatikan huruf lam sukun. Huruf lam sukun biasanya sebagian membaca dengan gunnah. Ada gunnahnya. Lam sukun tidak ada gunnah. Gunnah hanya ada di nun dan mim. Jangan dibaca balil, balil, lil. Nanti mirip dengan nun, samar. Mirip sama nun. Balil, lil. Enggak ada suara dari hidung. Balil, al, il. Balil insanu ala nafsihi basira. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adhira. ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به راء di situ dibaca tipis karena berharokat kasrah لا تحرك bukan تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأ Tebal tipisnya perhatikan. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana. Thumma inna 'alaina bayana. Ha yang ada di akhir masih ada sifat rakhawahnya. Suaranya dialirkan dengan memberikan hamasnya. ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة رو تبل راء ضمة تبل وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة itu idgham bighunnah sudah kita pelajari tadi tanwin atau belum dipelajari Tanwin ada gunnahnya, karena itu termasuk nun sukun. Wujuhun ada gunnah. Maka ketika di idgham, dengan idgham yang naqis, maka gunnah masih tersisa. Wujuhui ada gunnahnya. Wujuhui jangan wujuhui dikeluarkan dari hidung suaranya. Wujuhui yawma idzin nadhirah. وجوه يومئذ ناظرة همزة صفاتها شدة جهر قوات dibaca dengan jelas يومئذ bukan يومئذ يومئذ bukan seperti itu يومئذ i dibaca i jangan hanya mengasih harokannya saja hurufnya enggak ada وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة masih banyak يومئذ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى تبلت بسنة فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى yatama ma tipis mimnya tipis yang tebal hanya to-nya bukan yatamat mat bukan yatamat to thumma dhahaba ila ahlihi yatamat to awla laka fa awla tipis semua. Ketika tipis lidahnya di bawah, tertidur. Jangan diangkat. Aula laka fa aula. Aula laka fa aula. Thumma aula laka fa aula. Thumma aula laka fa aula. Ini juga tipis semua. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي إدغام بغنة أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب ألم يكن نطفة من مني يمنى perhatikan di situ gunnahnya mani ya-nya enggak ada gunnah tapi ketika dikasrah dengan tanwin ada gunnahnya ketika masuk di tasydid ya itu enggak ada gunnah karena ya bukan huruf yang ada gunnahnya. Kemudian ketika dikasrah dengan tanwin masuk kepada huruf yang berikutnya baru ada gunnahnya. Alam yakunu tufatan mim maniyyin yumna. Alam yakunu tufatan mim maniyyin yumna. Banyak yang enggak ada gunnahnya di idgham itu. Harusnya dikasih. Alam yakunu tufatan mim مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم huruf-huruf tipis benar-benar diberikan sifatnya. Jangan hanya biasa, tapi ditipiskan. Jadi ada tebel, ada yang biasa, enggak tipis. Tapi ini ditipiskan. Jangan cuma fasawwa, fasawwa, wa, bukan wa, wa. Beda, suaranya beda. Ya. Orang Arab benar-benar membedakan huruf-huruf seperti itu. Tipis tebelnya benar-benar berbeda. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Berarti kan tebel tipisnya ذكر ذكر ذكر. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بقادر itu tanwin izhar, ada gunnah sedikit. على أن itu panjang, itu idgham bihunnah. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ طيب إن شاء الله cukup sampai di sini. Nah, tapi بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.